informasi di WhatsApp mungkin atau di sosmed ada satu obat yang ditarik karena berpotensi memicu kanker. Hal seperti itu tidak heran kalau bagi saya. Karena memang kalau sudah urusannya sintetik, pasti ada efek sampingnya gitu kan. Pasti ada efek sampingnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghamparkan bumi ini tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan atau kita mendapatkan di situ bahan-bahan yang baik yang kita bisa gunakan untuk mengasup badan kita, mengasup badan kita. Dan sejatinya memang manusia Allah ciptakan dari tanah. Maka kalau mau sehat, saya membahasakan ya kembali ke tanah. Kita berasal dari tanah dan Allah sampaikan dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah, kami ciptakan manusia dari tanah dan semua mineral-mineral yang kita butuhkan ada di tanah. Dan kalau menggunakan konsep di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, maka sebenarnya setiap tempat-tempat tertentu yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini memiliki keutamaan-keutamaan. Yang keutamaan tadi sebenarnya digunakan atau bisa digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan yang terbaik. Di Arab Saudi mungkin gak bisa tumbuh serai kayak begini. Di Arab Saudi gak bisa tumbuh strawberry. Di Arab Saudi mungkin atau daerah jazirah Arab gak bisa tumbuh timun ya, yang luas atau banyak seperti kita di sini. Mungkin bisa, cuman tidak banyak. Ya. Maka di sana Allah permudah hamba-hamba di sana untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Makanan yang kalau dimakan nanti orang-orang itu akan apa namanya, tubuhnya akan mengolah sehingga menciptakan suatu kondisi di mana tubuhnya membuat antioksidan internal atau endogen antioksidan. Secara sains memang ternyata makanan ini kalau dimakan itu bisa memicu munculnya dalam badan kita itu endogen antioksidan. Dan makanan ini sebenarnya kita sering makan di bulan Ramadan, namanya kurma. Kurma itu secara risetnya memang kalau dimakan terus-menerus dia akan memicu tubuh kita untuk mengeluarkan antioksidan internal badan kita. Itu dahsyatnya kurma. Maka kurma itu sebenarnya salah satu superfood yang paling baik. Dan memang sudah diteliti juga memang kurma adalah superfood yang paling baik. Jadi semakin alami makanan yang kita makan semakin baik. Ya, semakin alami makanan yang kita makan semakin baik. Apalagi di Indonesia seperti ini Bapak-Ibu sekalian, kita Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang subhanallah memang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk menjadikan tubuh kita sehat. Dan kalau berlebihan pasti bikin masalah. Daging misalkan. Daging itu, dalam daging ada nitratnya. Konsumsi daging boleh-boleh. Kita tidak, Islam atau mungkin Rasulullah tidak makan sayur tok, tapi Nabi juga makan daging. Maka kita tidak mengenal vegetarian dalam Islam. Kita makan daging. Cuman makan dagingnya juga tidak terus-menerus. Ya. Jadi kalau menggunakan konsep mungkin gigi kita, maka daging itu kalau mau benar-benar kita pakai konsep yang ideal, maka satu bulan cuma 4 kali. Kenapa? Karena gigi kita kan cuma 4 taringnya. Kecuali taring semua, bolehlah makan daging tiap. Kita butuh protein, betul. Dan Allah ciptakan atau Allah berkahi negeri kita ini dengan salah satu protein yang paling baik, yang juga fermentasi, yang namanya tempe. Banget tempe kan sekarang. Saya kemarin dikirimi riset, ternyata probiotik pada tempe itu bisa menghalau pertumbuhan bakteri-bakteri yang cukup berat sebenarnya. Ya, makanya di beberapa rumah sakit yang sudah paham, ya, yang belum paham biasanya ributnya minta ampun. Ya, makan tempe mentah bahaya enggak? Padahal raginya justru malah kita butuhkan untuk pencernaan kita. Beberapa rumah sakit yang sudah paham, itu malah justru bayi-bayi yang mengalami masalah gizi atau pencernaan itu dikasih bubur tempe pagi-pagi. Mentah ya, bukan goreng. Ya, itu. Kenapa? Karena kalau kita ngerti konsep-konsepnya, maka akan banyak sekali ibu sekalian hal-hal yang kita akan lihat tanda-tanda kebesaran Allah tadi yang sebenarnya kalau kita praktekkan atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, banyak hal atau berhubungan dengan kesehatan atau penyakit bisa kita selesaikan dengan mudah. Bisa kita selesaikan dengan mudah. Kalau mobil Toyota atau mobil lah katakanlah secara umum ada servis bulanannya, ada servis tahunannya gitu kan. Maka badan kita juga sama. Badan kita itu sebenarnya ada servis bulanan. Servis bulanan namanya apa? Puasa ayamul bid. Itu servis bulanan. Habis di servis diapain? Dibersihkan dengan cara apa? Dibuang sampah-sampah metabolisme dengan cara berbekam. Supaya dapat terus badan itu merasakan kebaikan ya, dan badan itu fit, maka Allah kasih servis mingguan, namanya puasa Senin Kamis. Kan gitu. Tiga rules ini saja kalau kita pakai, banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa hilang sebenarnya. 2 kali 4 sudah 8 bulan kita sudah berpuasa, badannya sudah diem, ya nggak ngapa-ngapain. Dan itu waktu terdekat ya kita dengan Allah, ya salah satunya adalah dalam keadaan berpuasa. Maka doa orang berpuasa itu kan mustajab. Kenapa? Karena tidak akan mungkin kita bisa dapatkan vibrasi hati, getaran hati dalam kondisi perut yang penuh. Anda tidak akan bisa menangis kalau lagi kenyang, betul nggak? Nggak bisa. Karena memang dalam Islam konsep sebenarnya adalah konsepnya adalah makanan dari kolbu itu justru malah tidak banyak makan. Jadi kalau mau kolbunya tenang, kalau mau kolbunya atau hatinya itu damai sejahtera, jangan banyak makan. Maka salah satu atau salah dua pintu rusaknya atau kerasnya hati seseorang adalah banyak makan sama banyak ngomong yang gak bermanfaat. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kalau ngomong yang penting aja, kalau gak penting yang diem. Teman baru pakai baju, katakanlah baru, jilbab baru, tanya panjang lebar. Mobilnya baru, motornya baru, apapun macam-macam lah gitu. Tanya terus, tapi dia enggak ada kepentingan di situ. Enggak ada kepentingan sama. Itu sebabnya salah satu sahabat Nabi ketika beliau meninggal itu wajahnya, keningnya atau jidatnya bercahaya. Ya. Dan ketika mau meninggal, ya, orang-orang bertanya sama beliau saat itu, apa yang amalanmu yang kau kerjakan? Dia menyatakan ada dua yang saya katakan. Yang pertama apa? Saya meminta kepada Allah agar Allah mencabut dalam hati saya kebencian terhadap kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa saya tidak mau ikut campur dalam urusan orang lain, dalam urusan apapun yang tidak ada hubungan dengan saya. Gitu. Kalau zaman sekarang kan semua pengen ikut campur, tanya dikit, tanya ini, macam-macam orang tanya gitu kan, yang nggak ada kepentingannya. Ya. Dan itu mengganggu hati. Maka hati itu selain tidak banyak makan, obat yang keduanya jangan banyak ngomong kalau nggak penting. Orang yang banyak ngomong juga bisa mempengaruhi hati. Sedangkan dalam Islam konsepnya adalah kesehatan itu dimulai dari hati. Kesehatan dimulai dari kolbu. Ya. Maka sebenarnya ya, kalau kita kembalikan kepada konsep-konsep ini, banyak hal yang kita bisa cegah. Contoh mungkin, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi ala kulli ini bermanfaat. Kapan waktu makan yang paling baik? Waktu lapar. Waktu makan yang paling baik adalah waktu lapar. Jadi kalau gak lapar, jangan makan. Meskipun disajikan snack. Kalau nggak lapar, jangan makan. Ya. Kalau memang butuh makan, ya makan gitu kan. Tapi tidak berlebihan. Maka Nabi memberikan rules-nya. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Gitu. Rules-nya kayak begitu. Dan tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, memberikan tanda sebenarnya. Ya, ketika sudah berlebihan, maka tubuh kita memberikan tanda-tanda yang sebenarnya tanda-tanda itu sering kita rasakan atau kita dapat. Tapi masalahnya, ketika tanda-tanda itu muncul, apa yang kita kerjakan? Justru malah kita menghilangkan tanda-tanda tadi dengan obat. Ya, dengan obat. Lagi ngantuk, jangan minum kopi, tidur. Iya kan? Kalau apa namanya, iya. Kalau lagi ngantuk ya tidur. Minum kopi. Kalau saya malah, minum kopi kalau buat tidur gitu kan. Kalau mau tidur aja kalau saya. Ya enggak usah di stop. Malam sudah dibilang Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alnal laila libasa." Kami jadikan malam sebagai istirahat. Terus ngapain olahraga malam, ya kan? Olahraga kok malam? Ya, olahraga ya sore, siang. Misalkan enggak sempat ya sudah, olahraga misalkan Anda di kantor, kan saya kerja, ya sudah naik tangga, kan olahraga juga. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan fitrah atau sunnah Sunnatullah gitu kan, yang sudah Allah berikan, sudah Allah katakanlah hamparkan, itu jangan dilanggar gitu kan. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar pasti bikin masalah. Bahkan ya kalau kita bicara sekarang, dan Allah Maha baik loh sekalian. Apakah Allah enggak tahu bahwa sekarang banyak kejadian kanker? Pasti Allah tahu. Apa Allah enggak tahu bahwa katakanlah sekarang banyak kejadian atau insiden autoimun? Pasti Allah tahu. Allah sudah jauh lebih tahu dari kita. Sehingga Allah siapkan obatnya. Ya, Allah siapkan obatnya. Apalagi dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang sifatnya, ada hal-hal yang bersifat perbandingan. Gitu. Jadi ada padanan gitu kan. Contoh, watini wa zaitun gitu kan. Dan ternyata 2018 ada satu riset yang dilakukan, ternyata kombinasi antara buah tin dan buah zaitun ataupun daun tin sama daun zaitun itu ternyata bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi daripada misalkan masjid kayak begini nanamnya itu udah bagus, tanam sirsak, tanam pohon-pohon yang, nanam aja itu apa namanya, pohon-pohon yang ada dalam Al-Quran ya, contoh misalkan tin atau zaitun, kalau nggak ada buahnya daunnya bisa ya. Tin, zaitun sama kurma itu kombinasi yang sempurna untuk kanker ya. Tin, zaitun sama kurma, perbandingannya berapa banyak? Itu berbanding 6 ya, 1 berbanding 6. Jadi kita nih bos sekalian tinggal lihat, jadi Allah menciptakan katakanlah Indonesia, Indonesia sekarang banyak orang makan gak benar. Allah ciptakan banyak pohon sirsak, daun sirsaknya bisa buat anti kanker. Jadi Allah menghamparkan bumi ini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Jadi kami akan perlihatkan tanda-tanda besaran kami di segenap penjuru langit dan bumi, dan lihat tanda-tanda ini ya. Jadi kalau kita membaca tanda-tanda tadi maka kita asik. Jadi asiknya itu kalau ada penyakit pun atau kita ingin sehat, coba lihat apa yang Allah hamparkan lebih banyak ya. Contoh misalkan gini, Indonesia enggak ada kiwi. Kita banyaknya pepaya, udah makan pepaya aja. Jelas. Indonesia enggak banyak anggur. Banyaknya apa? Pisang. Kita makan pisang aja. Jelas. Dan di setiap yang Allah ciptakan itu, Bapak sekalian, itu subhanallah pasti ada padanannya. Pasti bermanfaat semua. Ya. Terakhir ini kan lagi heboh-heboh susu sapi kan. Dan bahkan ada yang mengatakan, Al-Qur'an dan hadis pasti benar. Jadi susu sapi pasti bagus, asal susunya benar. Ya, asal susunya benar. Ya, tapi masalah sekarang susah kita mendapatkan susu yang benar. Gitu loh. Maka kalau Anda punya lahan, coba tanam tuh, atau mungkin Anda ternak susu, ternak sapi organik. Gitu. Ya, nanti susunya betul-betul susu yang kita inginkan. Ya, jadi banyak masalah sekarang karena apa? Karena pengolahan. Karena pengolahan. Kalau meminum air kelapa, ya minumlah air kelapa dari pohon atau dari kelapanya, bukan air kelapa kemasan. Buat sekali-kali, ya katakanlah mungkin buat icip-icip gitu kan, silakan. Tapi kalau mau sehat, ya kembalilah ke makanan yang sebenarnya kita sebut dengan whole atau real food. Whole food atau real food. Timun kayak begini. Timun sehat? Sehat. Tapi Anda kerok, dikerok, kemudian dikasih air, kasih sirup, gak sehat lagi dia. Gitu. Iya enggak? Iyalah, masalah kan? Jadi kalau makan timun ya makan aja timun. Ya, makan timun. Jadi kita perlu berpikir. Jadi kita perlu berpikir bagaimana yang kita makan itu sudah banyak enggak tambahan-bahan barang atau mungkin tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik di sana. Itu aja sebenarnya. Dan kita enggak bisa ngontrol kan? Kita enggak bisa ngontrol pabrik-pabrik yang bikin atau industri yang bikin kayak begitu. Gimana mereka bikin untuk supaya awet, supaya apa gitu loh. Enggak. Kita enggak bisa kontrol dan kita enggak ada kuasa di sana. Yang bisa kita kuasakan apa? Atau yang bisa kontrol apa? Yang masuk dalam mulut kita. Jadi kontrol saja apa yang masuk ke dalam mulut kita. Dan pelajari baik-baik. Jadi di setiap apa yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Ya, pasti ada manfaatnya. Baru-baru ini saja mungkin dunia farmasi itu mengenal sinamon yang dipakai buat menurunkan gula darah. Ya, dari zaman dulu orang udah pakai beginian. Maka bagi Anda yang ngimpus pakai ini, hati-hati gula darahnya bisa turun. Kalau gula hipoglikemik biasanya pusing. Gitulah. Ya, jadi tiap tumbuhan-tumbuhan kayak begini itu punya khasiat, ya. Punya khasiat yang sudah Allah benamkan di mereka. Ya. Yang paling utama ada sesuatu yang Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Contoh, misalkan jahe. Jahe ini kan disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai zanjabil kan, salah satu minuman penghuni surga. Biasanya cenderung dia relatif aman. Ya. Misalkan Anda pengen minum jahe tiap hari, minum aja enggak apa-apa. Ya, tapi jangan berlebihan. Taunya berlebihan dari mana? Feeling. Kita tuh udah tahu berlebihan atau tidak, Bu. Ya, dari apa? Dari ngerti, misalkan udah tahu bahwa kita harus berhenti makan, harus berhenti makan, harusnya kita berhenti gitu kan? Karena udah hampir menuju kenyang. Tapi kita enggak berhenti atau seorang itu enggak berhenti. Itu kenapa? Karena dia mengutamakan hawa nafsunya gitu loh. Ya, maka yang paling utama adalah bagaimana kita mengontrol ya sensasi perasaan tadi atau mungkin hawa nafsu tadi supaya makannya tidak berlebihan. Makan tidak berlebihan. Tapi nanti kalau seandainya badan kita sudah ngeluh ya. Jadi kalau mungkin saya boleh ceritakan atau mungkin kondisi kita secara umum itu sebenarnya tubuh kita tuh ngasih tanda-tanda. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Ya. Udah tahu badannya segede-gede gaban gitu, perutnya udah gede, ya. Muka udah bulat, masih saja katakanlah makan nasi berlebihan gitu kan. Ya. Masih makan nasi berlebihan, masih makan yang santen-santenan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari, kenapa concernnya saya pribadi sih ya, concern itu ke kemakanan, karena memang saat ini banyak bahkan kondisinya sih ya di dunia di rumah sakit mungkin atau mungkin Anda berobat ke herbalis atau pembekam seperti itu nggak ada saran-saran untuk perbaikan makan ya, sedangkan bagaimana tensi atau mungkin gula darah bisa turun kalau misalkan ya isi piringnya masih dominan nasi. Nasi kan gula pasir atau gula kan. Gula nggak kepake lama-lama diubah jadi lemak. Itu. Ya, maka kanu qalilan min al-lail ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun.